Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma fiha min al-adillah ala sihhati nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidu qassa ala qawmi hadhi al-qissa al-tawila. Wa walam yaqra kutub al-awwalin wala diras ahadan wala darasa ahadan. Di antara faedah dari kisah surat Yusuf alaihissalam adalah dalil yang kuat terhadap sahnya nubuat Muhammad SAW, yang mana Muhammad SAW mengkisahkan tentang kaumnya, mengkisahkan kepada kaumnya tentang kisah yang panjang ini, Nabiullah Yusuf AS, dalam keadaan Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah membaca buku-buku terdahulu, mempelajarinya juga apalagi tidak pernah. Yarahu qawmahu bain adharihim sabahan wa masan wa huwa ummiyun la yakhuttu wa la yaqra. Dilihat oleh kaumnya di hadapan mereka di pagi hari dan di siang hari, dalam keadaan Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Wa ya muafiqah, dan kisahnya sama mencocoki lima fil kutub as-sabiqah, yang terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu. Wa ma kana ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Juga ketika terjadi peristiwa demikian, Nabi Muhammad SAW tidak hadir di hadapan mereka ketika ikhwat Yusuf berkumpul untuk membuat makar terhadap Yusuf AS. Nabi Muhammad tidak hadir di situ, tetapi tahu karena beritanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha anna yambagil ba'ad an asbab syar wa kitman wa taksha madurratah liqal Ya'qub Yusuf. Di antaranya adalah seorang hendaknya menjauhi sebab-sebab keburukan. Harus, kalau perkaranya akan mendatangkan keburukan, jauhi. Atau di sisi yang lain, menyembunyikan sesuatu yang ada mudaratnya untuk dia, berdasarkan nah ucapan Nabiullah Ya'qub kepada Yusuf alaihissalam, ya bunai wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik wa yakidu laka kaida. Janganlah engkau sekali-kali menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka akan membuat makar kepada kamu. Hal-hal yang demikian, hal-hal yang akan membawa kepada madarat, disembunyikan. Tidak semuanya disampaikan, tidak semuanya dijelaskan. Lebih-lebih terhadap orang yang tidak suka, karena tidak semua orang suka. Ya, terlihatnya nampaknya saudara, nampaknya teman, nampaknya baik. Tahu-tahu memang dia tidak suka sama kita. Lebih-lebih ingin membuat makar. tidak semuanya seperti itu. Hati-hati. Nah, juga sebab-sebab yang mendatangkan keburukan, maka juga dihindari, hati-hati. Nah, karena ini sudah terjadi di zaman Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.